Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Buka Mukhtarat halaman 11 ya. Masih pembahasan tentang isim ditinjau atau dilihat dari jumlahnya. Ya, murojaah sedikit. Isim ditinjau dari jumlahnya terbagi tiga. Satu, isim mufrad. Dua, isim mutsanna atau nama lainnya isim tasniyah, ismut tasniyah. Yang ketiga, jamak. Jamak terbagi tiga, jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Isim mufrad ini sudah menjadi istilah bulah, jadi kita harus biasa atau membiasakan dengan istilah-istilah ini. Isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan seterusnya. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad menunjukkan jumlah satu, bilangan satu, atau tunggal. Contoh, kitabun, sebuah kitab. Al-qalamu, sebuah pulpen. Tufahatun, sebuah apel. Asadun, seekor singa. Rajulun, seorang laki-laki. Jadi diterjemahkan dengan menyebutkan satunya ya. Asadun, seekor singa. Faroshatun, seekor kupu-kupu. Kemudian bintun, seorang anak perempuan ya. Rajulun, seorang laki-laki. Kedua, isim mutsanna atau nama lainnya ismut tasniyah. Ini isim yang menunjukkan jumlah dua ya. Kemudian isim mutsanna terbagi dua. Satu, mutsanna hakiki. Dua, mutsanna mulhaq. Mutsanna hakiki atau dan yang kedua mutsanna mulhaq. Mutsanna hakiki ini adalah mutsannanya dibuat atau dibikin dari isim mufradnya. Jadi dia dibentuk dari isim mufradnya, tinggal ditambah di ujungnya alif dan nun atau ya dan nun. Contoh, qalamun, sebuah pulpen. Maka kita jadikan dua pulpen, maka menjadi qalamani atau qalamaini. Jadi dia dibentuk dari isim mufradnya dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Contoh, kitabun, nah sebuah kitab. Dua kitab, maka menjadi kitabani dan kitabaini. Cuma ditambah dari bentuk mufradnya alif dan nun atau ya dan nun. Contoh yang kedua, at-thalibu, seorang siswa. Dua siswa, tinggal ditambah ujungnya menjadi at-thalibani atau at-thalibaini. Jadi perubahannya ada dua bentuk, bisa dengan alif dan nun atau ya dan nun. Contoh yang ketiga, al-mudarrisu menjadi al-mudarrisani atau al-mudarrisaini. Nanti tinggal kita harus tahu kapan mutsanna dengan alif dan nun, kapan mutsanna dengan ya dan nun. Nah, itu nanti kita belajar. Kapan kita sebut mutsanna itu berakhiran alif dan nun, dan kapan kita sebut dengan berakhiran ya dan nun, itu nanti di pembahasan berikutnya. Kemudian isim mutsanna mulhaq. Isim mutsanna mulhaq maksudnya adalah yang tidak ada isim mufradnya, atau dia dibentuk bukan dari isim mufradnya karena memang bentuk mufradnya tidak ada. Contoh seperti kila, maka tidak ada mufradnya. Kilta, tidak ada mufradnya. Itsnani, enggak ada mufradnya, enggak ada itsnun ya. Kemudian itsnatani atau sintani. Kila artinya keduanya. Kilta keduanya juga. Tapi kila untuk muzakkar atau dan kilta untuk muannas. Contoh, kilahuma. Kilahuma. Misalnya saya membeli pulpen dan baju keduanya. Ishtaraitu al-qalama was-sauba kilahuma. Nah, kilahuma ya, keduanya. Kemudian isnani maknanya dua. Kemudian isnatani juga dua, sintani juga dua. Tapi isnani untuk muzakkar, adapun isnatani dan sintani untuk muannas ya. Jadi misalnya saya membeli dua dari sapi-sapi. Sapi betina banyak misalnya, tapi yang kita pilih cuma dua, maka bahasa Arabnya ishtaraitu itsnataini atau thintaini minal baqarati, ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau kila untuk mudzakkar, kilta muannas. Itsnani mudzakkar, itsnatani dan thintani untuk muannas, ya. Contoh yang mudzakkar kila, ya. Kila yang mudzakkar. Ishtaraitu, saya membeli membeli pulpen wasauban dan baju keduanya, maka dengan kila huma. Nah, kila huma. Kalau yang dia beli muannas, contoh dia membeli sayyarah, mobil. Saya membeli sayyaratan, sebuah mobil, dan darrojatan, sepeda. Nah, sama-sama muannas kan, darrojatan. Keduanya, nah, kilta huma. Kilta huma, ya. Jadi dia apa? Ini menyesuaikan, ini dua-duanya muzakkar, maka juga muzakkar. Ini juga mu'annas, maka juga harus mu'annas. Contoh isnani, ya. Contoh isnani. Hadarat tullabu. Salah. Hadarat tullabu, telah hadir para siswa, ya. Bujur ya tadi, astagfirullahaladzim. At-tullabu, hadarat-tullabu, telah hadir para siswa di kelas. Fil fasal, di kelas. Dan dua dari mereka sakit. Nah, dan dua dari mereka sakit. Wasnani. Dan dua dari mereka sakit. Wasnani minhum ma. Mariyoboni sa sakit. Contohnya agak panjang ya. Was. Jadi bukan wa isnani ya, wasnani. Karena ini alif wasol. Alif wasol. Nah, ini contoh. Isnani muzakkar ya, karena kembali kepada tulab, para siswa. Hadarat tulabu fil fasli wasnani minhum maridoni, telah hadir para siswa di kelas, dan dua dari mereka yang hadir, walaupun garing tapi tetap hadir, berapa orang? Isnani, dua orang yang sakit. Ini kalau dia muzakkar, isnaninya muzakkar. Kalau muannas tinggal kita ganti at-tullabu, ya, at-talibatu, ya, muannasnya para siswi. Sini ya, ini kurang. Hadarat, ya, telah hadir. Hadarat at-talibatu. Hadarat at-talibatu fil fasli, di kelas. Nah, dua dari mereka, nah, boleh menggunakan wasnatani, wasnani, iya. Wasnatani minhunna. Mari bota cukup panjang nih. Wasnatani min hunna mari bota ni. Boleh wasnatani atau wasintani. Nah, istintani dua juga, tapi untuk muannas. Wasintani minhunna maridotani. Intinya adalah isnani untuk mudzakkar, isnataini, isnatani dan sintani untuk muannas. Kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Ya, jadi dibedakan dalam bahasa Arab antara mudzakkar dan muannas. Catatan ya, catatan apabila bersambung dengan isim lain maka huruf nun di musanna dibuang. Contoh dua kitab Ali. Asalnya Kitabani Ali. Ketika dia beridhofat dua kitab Ali bersambung ya, maka nunnya dibuang menjadi Kitaba Aliyin, sedangkan kalimat Ali dikasrahkan. Kitaba Aliyin. Kemudian isnani dan asyarun menjadi isna asyara. Nunnya dibuang. Kemudian yang ketiga, jamak. Jamak terbagi tiga. Satu, jamak mudzakkar salim. Contoh yang pertama apa, Pak? Jamak taksir ya? Jamak apa? Jamak mudzakkar salim ya? Nah, iya. Kada tepoto ben. Coba. Kada dulu. Jamak muan. Pertama jamak mudzakkar salim, dua jamak muannats salim, tiga jamak taksir. Ada. Bawa aja. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannats salim, yang ketiga jamak taksir. Ini masih murojaah ya. Penjelasan atau uraian. Satu, jamak mudzakkar salim. Jam'u mudzakkarin salimun. Jamak mudzakkar salim, perhatikan, ini maksudnya adalah hitungan lebih dari dua. Lebih dari dua berarti tiga atau lebih. Yang menunjukkan mudzakkar atau laki-laki, nah ingat syaratnya dua. Satu, nama laki-laki yang berakal tapi tidak diakhiri tak marbutah, seperti Muhammad. Nah maka Muhammad bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kenapa alasannya? Karena dia nama laki-laki yang berakal dan tidak diakhiri dengan ta marbutah. Contoh Muhammaduna, Zaidun, Zaiduna, Ahmadu, Ahmaduna, ya, Sulaiman, Sulaimanuna, Ibrahim, Ibrahimuna. Kalau memang ada orang tiga-tiganya namanya sama Ibrahim, namanya sama Sulaiman, namanya sama Ibrahim, Muhammad dan seterusnya. Jadi kalau dia nama laki-laki yang berakal yang bukan diakhiri tak marbutah seperti Hamzatu, contoh Muhammadun, maka dia bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Contoh Muhammaduna, Salimuna ya dan seterusnya. Kedua, yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim adalah sifat laki-laki yang berakal. Sifat ya. Contoh laki-laki yang soleh, maka solehnya bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, solihuna. Laki-laki yang pemurah, pemurah karimun, maka bisa karimuna atau karimina. Laki-laki yang tampan, jamil, maka bisa dirubah jamiluna atau jamilina. Laki-laki yang baik, toyib, maka bisa toyibuna atau toyibina. Jadi kalau dia sifat untuk laki-laki yang berakal, ya maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Laki-laki yang soleh, maka soleh, solihun, solihuna atau solihina. Cara membikinnya tinggal tambah di akhir isim mufrad seperti solihun mufrad yang memenuhi syarat dengan a tambah waw dan nun yang sebelumnya dhammah seperti mus. Contoh solihun, maka sebelum waw sukun itu dhammah, solihuna. Contoh karim pemurah menjadi karimuna. Contoh laki-laki yang baik toyib, maka menjadi toyibuna. Nah, jadi sebelum waw sukun itu hurufnya dhammah, berharokat dhammah. Contoh yang kedua perubahannya yaitu dengan ya dan nun. Yang pertama tadi waw sukun dan nun fathah, yang kedua ya sukun dan nun fathah. Tapi sebelum ya-nya, ya sukun tadi harokatnya kasrah, maka menjadi solihun, solihuna, solihina. Laki-laki yang muslim, muslimuna, muslimina. Laki-laki yang mukmin, mukminuna, mukminina. Yang fasik, fasikuna, fasikina. Kafir, kafiruna, kafirina. Contoh, Muhammadun, maka menjadi Muhammaduna, Muhammadina. Muhammaduna, Muhammadina. Mudarrisuna, mudarrisina. Mu'minuna, mu'minina. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contoh babun. Kenapa enggak kita enggak bisa membuat babun jamak mudzakkar salim? Karena dua syarat tadi tidak terpenuhi, salah satunya babun bukan nama dan bukan sifat. Maka enggak bisa babuna, babina, enggak bisa. Tetapi babun ini nanti dijamakkan dengan jamak taksir, ya. Karena dia bukan tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Contoh maktab, meja. Sama meja juga tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim karena bukan nama dan bukan sifat. Maka enggak bisa kita sebutkan maktabuna, maktabina. Tapi nanti dia bisa dijadikan sebagai jamak taksir. Maktab satu meja, beberapa meja, tiga atau lebih, maka menjadi makatibu. Contoh babun, beberapa pintu, maka menjadi abwabun. Itu nanti dijamak taksir. Catatan, masih murojaah. Apabila satu, apabila bersambung dengan isim lain. Jadi jamak mudzakkar salim ini bersambung dengan isim yang lain, maka huruf nunnya dibuang. Contoh para pengajar bahasa Arab. Nah, para pengajar bahasa Arab kan asalnya mudarrisun dan al-lughatul arabiyah, maka menjadi mudarrisu al-lughatil arabiyati, ya. Nah, maka nunnya dibuang. Asalnya kan mudarrisuna, ya. Nah, seperti itu. Maka, jangan ditambah alif, ya. Ini salah. Jangan ditambah alif. Nah, kalau ditambah alif itu untuk fi'il, untuk fi'il. Contoh ya fi'il, misalnya ya'lamuna. Dimasuki lam, maka nunnya hilang. Nah, tapi ditambah dengan alif. Ini fi'il, lam ya'lamu. Ini beda pembahasan. Mudarrisul lughatil arabiyyati. Mudarrisu banyak, ya, para pengajar bahasa Arab. Al-Arabiyyati. Maka nunnya dibuang. Kaum muslimin Indonesia, ya. Muslimu Indonesia. Atau muslimi Indonesia. Kan muslimina, ya. Muslimi Indonesia. Nah, jadi nunnya dibuang. Dua, catatan yang kedua, al-mulahadhah ats-tsaniyah. Jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas, ya, bukan nama laki-laki berakal dan juga bukan sifat laki-laki, tapi jamaknya diakhiri dengan waw dan nun atau ya dan nun, maka dinamakan dengan jamak mudzakkar salim yang mulhaq. Jamak mudzakkar mulhaq. Contoh kalimatnya adalah ishruna, ya. Ishruna ila tis'ina. Di sini disebutkan apa? Alam, ya. Ya, alam. Alam ini dia bukan nama. Alam bukan nama dan bukan sifat. Nah, alam bukan nama dan bukan sifat. Alam semesta itu nama bukan? Bukan. Sifat bukan? Bukan. Malah dia yang punya sifat alam yang luas. Alamun wasi'un, ya. Karena dia tidak mufrad, karena dia bukan nama, bukan nama laki-laki dan bukan sifat laki-laki, tapi dia bisa dijamak mudzakkar salimkan, maka namanya jamak mudzakkar mulhaq. Jadi kalau dia ditanya, kenapa kalimat alamuna ini bisa dijamak mudzakkar salim? Kenapa? Padahal kan dia bukan nama laki-laki dan bukan sifat. Kenapa dia bisa? Maka jawabannya adalah, kalau kenapa bisanya ya Afwan, kalau kenapa bisanya, karena memang seperti itu bahasa Arab. Bahasa Arab ternyata ketika kalimat alam, dia bisa dijamak mudzakkar salimkan. Padahal dia tidak memenuhi dua syarat tadi. Ya, tidak memenuhi dua syarat tadi. Maka namanya ketika ada bentuknya jamak mudzakkar salim, tapi dia tidak memenuhi dua syarat, maka dinamakan dengan mulhaq. Jamak mudzakkar mulhaq. Apa dalilnya? Di surah Al-Fatihah. Maka Al-Quran itu adalah dalil untuk bahasa Arab, untuk nahu. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu jamak mudzakkar salim. Al-alamina, itu jamak mudzakkar salim. Tapi dia tidak memenuhi syarat, bukan nama dan bukan sifat, maka namanya adalah jamak mudzakkar mulhaq. Mulhaq secara bahasa artinya apa? Yang digolongkan, yang dihubungkan. Dia digolongkan termasuk jamak mudzakkar salim, walaupun tidak 100%, tapi namanya mulhaq. Contoh ardun, bumi atau tanah. Ardun, bumi atau tanah, ya. Dia bukan nama dan juga bukan sifat laki-laki, tetapi dia ternyata disebutkan di hadis, ya. Orang yang mengambil tanah dengan cara yang zalim, maka akan ditimpukan di hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Min sabai aradina. Min sabai aradina. Bentuk jamak mudzakkar salim, maka nahu tunduk dengan hadis. Ketika hadis menyebutkan ini bentuknya jamak mudzakkar salim, maka dia pun namanya, tapi bukan jamak mudzakkar salim, tetapi namanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Karena alasannya dia tidak memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama bukan nama dan juga bukan sifat laki-laki. Contoh sanatun, artinya tahun. Tahun ya bukan nama laki-laki dan bukan sifat laki-laki. Ternyata ada disebutkan dalam bahasa Arab sinuna, ya sinuna atau sinina, ya. Ada enggak di Al-Qur'an kalimat sinin? Kalau enggak salah ada ya. Sinin. Coba ulun cari. Kalau enggak salah ada kalimat sinin tentang musim penceklik beberapa tahun. Ada enggak ya? Musinin bukan. Nah, ada surah Al-A'raf ayat 130. Wala qad akhadna ala fir'auna bisinina. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an sinina. Itu jamak mudzakkar salim. Sinin beberapa tahun artinya. Dia berakhiran ya dan nun seperti jamak mudzakkar salim, tetapi dia tidak memenuhi dua syarat, maka dinamakan dengan mulhaq. Mulhaq, jamak mudzakkar mulhaq. Ya, jadi sanatun satu tahun, sinuna atau sinina beberapa tahun. 20 sampai 90, ishruna sampai tis'una, itu sama. Ya. Ishruna tidak ada dia afan. Ishruna dia bukan nama laki-laki dan bukan sifat laki-laki, tetapi dia berakhiran waw dan nun dan ya dan nun. Ishruna atau ishrina, maka dia namanya jamak mudzakkar mulhaq. Nah, ini masih murojaah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim, jamak yang kedua adalah jam'u muannatsin salimun. Jam'u muannatsin salimun, yaitu hitungan lebih dari dua yang menunjukkan muannas, Bu ya. Terkadang ulun kada suka kalau diterjemahkan dengan wanita. Yang menunjukkan muannas gitu saja ya. Enggak usah diterjemahkan dengan wanita. Hitungan lebih dari dua yang menunjukkan muannas. Cara membikinnya, menambahkan di akhir isim mufrad muannas dengan alif dan ta dhammah atau alif ta dan kasrah. Nah, maka jamak muannats salim itu mustahil harokat akhirnya fathah. Dia cuma dua kemungkinan. Kalau kada dhammah atau kasrah. Muslimatun atau muslimatin. Tidak mungkin pian menemukan muslimatan. Jadi jamak muannats salim itu perubahan harokatnya cuma dua. Kalau kada dhammah atau kasrah. Yang huruf sebelumnya fathah, yang huruf sebelumnya di fathah atau tak marbutohnya dibuang. Contoh, ada tiga perempuan namanya sama Zainab. Zainab, Zainab, Zainab. Lalu kita manggil, mana Zainab, Zainab? Nah, maka bukan Aina Zainab, Zainab, enggak bisa. Enggak bisa sesuka kita Aina Zainab, Zainabnya dua juga. Aina Zainab, Zainab, enggak bisa. Maka dijadikan jamak muannas salim. Aina Zainabatun. Nah, Aina Zainabatun ditambah alif dan ta atau Zainabatin, ya. Kemudian Talibatun, seorang siswi. Dua orang siswi, Talibatani. Banyak siswinya, 20, menjadi Talibatun atau Talibatin. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, makanya kan menunjukkan wanita, Bu. Saburatun bukan wanita. Dia benda mati. Makanya bagusnya hitungan lebih dari dua yang menunjukkan muannats. Kalau wanita terlalu identik dengan manusia, maka yang menunjukkan muannats. Itu yang lebih bagus, ya. Saburatun, papan tulis. Nanti kalau pian diterjemahkan muannats wanita, bingung. Muannats ini jenisnya apa? Wanita aja. Padahal dia benda mati. Ya, jadi apa adanya kita sebutkan muannats dan mudzakkar tanpa diterjemahkan. Saburatun itu papan tulis. Dua papan tulis, saburatani atau saburataini. Kemudian kalau dia jamak, ada tiga papan tulisnya. Saya membeli papan-papan tulis di pasar. Maka bahasa Arabnya apa? Saburatun atau saburatin. Jadi jamak muannats salim tidak mungkin berharokat fathah kalau kada dhammah atau kasrah. Nah, nanti kita baru belajar kapan kita menyebutkan jamak muannats salim ini berharokat berakhiran dhammah atau kapan kita sebutkan berharokat kasrah. Itu nanti pembahasan berikutnya. Kemudian catatan, apabila tidak menunjukkan muannats, ya, tidak menunjukkan muannats. Nah, muannats kan sudah pian pelajari, ada muannats hakiki, ada muannats majazi, ya. Apabila tidak menunjukkan muannats, maka tidak bisa dijadikan jamak muannats salim. Contoh Muhammad. Muhammad muzakkar, laki-laki, ya, muzakkar. Maka tidak bisa di jamak muannats salimkan. Qalam, qalamun, muzakkar majazi. Maka qalam muzakkar tidak bisa dijadikan qalamatun, enggak bisa, ya. Nah, itu maksudnya. Jadi intinya adalah jamak muannats salim ini bisa dibentuk dari nama perempuan, ya. Nama perempuan. Contoh Fatimatu. Banyak Fatimahnya, ada tiga orang namanya Fatimah. Maka Fatimatun. Nah, jadi ulun jelaskan lagi satu, ya. Jamak muannats salim bisa dibentuk dari nama perempuan. Ismul mar'ah, nama perempuan. Nah, isim nama mar'ah perempuan. Contoh, baik yang ada tak marbutah atau tidak, Fatimah menjadi Fatimatun, ya. Fatimatu, ingat, Bu, ya, ini pembahasannya di mana? Di Jami'ud Durus, Durusul Lughatil Arabiyah, tidak pakai tanwin. Tetapi tatkala di muannats salimkan, maka pakai tanwin. Fatimatun atau Fatimatin. Maryam, nama perempuan. Sekalipun tidak ada tak marbutah, maka bisa. Ada tiga orang namanya, tiga wanita namanya Maryam. Nah, maka dijadikan jamak muannats salim Maryamatun atau Maryamatin. Nah, ya. Jadi satu, nama perempuan. Yang kedua, sifat untuk perempuan. Nah, sifatun lil mar'ah. Sifat untuk perempuan. Perempuan yang solehah. Maka solehah bisa dijadikan jamak muannats salim. Nah, kan asalnya solihatun, ya, Bu, ya. maka di jamak muannas salimkan para perempuan yang solehah solehah, maka menjadi solihatun. Di Al-Quran banyak fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang menjaga, yang menjaga auratnya, menjaga kehormatannya, hafizah. Hafizah. Maka menjadi apa, Bu? Hafizatun. Nah. Qanitatun, yang taat. Qanitatun. Perempuan yang taat, ya. Sifat. Maka fasolihatu hafizatun, fasolihatu hafizatun qanitatun. Fasolihatu, lupa jadinya, qanitatun. Nah, Bu ya. Jadi dua tadi adalah sifat bagi perempuan. Telepon Bu ya, angkat telepon. Angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Halo, Pak. Nggih, halo, Pak. Ya. Nggih. Oh, sudah tertukar, Pak. Ada di Jawa kan, Pak? Nggih. Oh, nggih, kadang ketemu sama Dahitian. Nggih, nggih, nggih, nggih. Enggak, ini sudah saya tukar. Enggak sudah kalian, enggak sekalian, syukuran. Oh, enggak. Ulun pakai ongkir ya. Eh, sama aja, Pak. Enggak. Sip, makasih, Pak. Enggak apa-apa, enggak. Ya, enggak. Sekarang. Ya. Pak, sambung. Ya, jadi satu, apa tadi? Nama perempuan. Dua, sifat perempuan. Yang ketiga, benda mati yang berakhiran tak marbutoh. Benda mati yang berakhiran tak marbutoh. Apa nama istilahnya? Benda mati yang berakhiran tak marbutoh. Pian tulis pakai bahasa Indonesia aja. Benda mati yang berakhiran tak marbutoh. Seperti sabu rotun ya. Sabu rotun, saya rotun, apa lagi, kurro satun, kolan suatun, mirwa hatun, maka bisa dijadikan jamak muannas salim. Sabu rotun, saya rotun, kurro satun, kolan suatun, mirwa hatun. Nah ya, apalagi, Bu? Nafidatun, nafidatun, ustazah, itu sama ustazatun. Nah, perempuan kan, bukan benda mati ya, yang isim yang berakhiran ta marbutoh. Ustazatun menjadi ustazatun. Nah, ustazat, para ustazah. Darrojatun, sepeda, menjadi darrojatun, isim yang berakhiran ta marbutoh. Ya. Kemudian yang ketiga, jamak yang ketiga yang terakhir adalah jam'ut taksir atau jam'ut taksirin, jamak taksir. Jamak sesuai dengan namanya banyak. Dan banyak minimal dalam bahasa Arab adalah 3 sampai lebih ya, 100 juga jamak namanya. Taksir, nah sesuai dengan namanya, taksir adalah hancur atau berubah. Ya, hancur atau berubah secara bahasa. Apa maksudnya jamak taksir? Jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi yang taksir dari bentuk mufradnya, yang berubah dari bentuk mufradnya. Kan kalau jamak mudzakkar salim itu cuma ditambah di mufradnya waw dan nun. Muslimun menjadi muslimuna, karimun karimuna. Kemudian kalau jamak muannas salim, Zainab, cuma ditambah ujungnya zainabatun, Maryam maryamatun. Tidak merubah bentuk mufradnya. Tapi kalau jamak taksir dia berubah dari bentuk mufradnya. Nah, berubah dari bentuk mufrad itu bisa dengan harokatnya berubah, bisa dengan hurufnya bertambah atau hurufnya berkurang. Ya, contoh seperti qalamun, pulpen. Itu berapa huruf? 3. Maka jamaknya apa? Aqlamun. Dan jamak taksir ini tidak bisa kita kias. Maka harus bukakah kamus. Kan kalau jamak mudzakkar salim tinggal tambah ujungnya waw dan nun bisa dikias. Muslimun muslimuna, karimun karimuna, halimun halimuna, bisa dikias. Maryamu maryamatun, Zainabu zainabatun. Kemudian Sofiyatu sofiyatun, bisa dikias. Tapi kalau jamak taksir tidak bisa dikias, maka harus mengandalkan kamus kemudian kita hafal. Qalamun, aqlamun, maun, miyahun, apalagi masjidun, masajidu, apalagi bu, kitabun, kutubun, asadun, usudun, na'lun, ni'alun, hidha'un, sepatu, ahdiyatun, ustadun, asatidu, atau asatidatu. Afwan, ustadun bisa asatidu, salah ulun, ustad, ya bisa ustadun, asatidu, atau asatidatun. Nah, contoh lagi hablun, tali. Apa jamaknya? Hibalun. Jadi tidak bisa dikias, harus mengandalkan kamus. Kalau kita kada tahu kemudian baru dihafal. Itu namanya taksir. Dia berubah dari bentuk mufradnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim dan muannas salim, tinggal ditambah ujungnya alif dan ta atau waw dan nun. Tapi kalau jamak taksir tidak bisa dikias atau diduga sekehendak kita, enggak. Maka harus bukakah kamus, ya. Nah, contoh tadi ngalih itu lah, yang hitam aja gini. Terus ini bang. Cepat nggak? Sama aja bang. Pakai hitam aja gini. Jadi jamak taksir itu dia berubah dari bentuk mufradnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim, muannas salim, tinggal tambah waw dan nun atau alif dan ta dari bentuk mufradnya. Kalau jamak taksir, nah berubah dari bentuk mufradnya. Contoh qalamun, pulpen. Kita melihat pulpen ada 3. Punya siapa pulpen-pulpen ini? Nah, maka pulpen-pulpen bahasa Arabnya apa? Aqlamun. Nah, ya. Aqlamun. Contoh lagi na'lun, sandal. Sandal. Kemudian apa jamaknya? Ni'alun, sandal, sandal. Sepatu, hidaun, ahdiyatun. Nah. Ahdiyatun. Ini kan dengan bertambah. Ini 3 huruf menjadi 5 huruf. Ini 3 huruf menjadi 4 huruf. Ini 4 huruf menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 5 huruf. Ini dengan bertambah. Jadi jamak taksirnya bertambah hurufnya dari isim mufradnya. Ada yang berkurang malah dari bentuk mufradnya. Kitabun 4 huruf. Jamaknya kutub menjadi 3 huruf. Nah. Contoh lain singa. Ada yang sama, yang sama hurufnya, tapi yang berubah harokatnya. Contoh asadun, singa. Maka jamaknya usud. Sama-sama 3 huruf, tapi yang berubah apa? Harokatnya saja. Nah, ini namanya jamak taksir. Kenapa? Ini kan sama polanya bu ya. Polanya sama. Asadun qalamun. Kenapa kada asadun ini as apa ya? Asyat saja. Asadun aqlamun. As apa ya sepertinya? Aqlamun asdadun. Asadun ya. Iya, Kalau dikias gimana ya? Ini kan kolamun, aklamun, asadun, aksadun ya Bu ya. Aksadun, tapi enggak seperti itu. Kenapa enggak kolamun, kulumun aja? Asadun, usudun, kolamun, kulumun, kita kias enggak bisa. Karena namanya jamak taksir. Maka harus mengandalkan kamus, kemudian kita hafal. Contoh lagi seperti ma'un, banyu. Nah, tiga huruf. Malah hurufnya belah berubah. Mia, hun. Hamzahnya hilang, ada bertambah ha. Mia, miyahun. Air, air. Nah, jadi ini namanya jamak taksir. Jadi dia berubah dari bentuk mufradnya. Entah harokatnya, atau malah berkurang, atau malah bertambah. Namanya jamak taksir. Nah, ya, tiga ini silahkan yang ingin bertanya dulu. Jamak mudzakkarkah, muannatskah, atau jamak taksir? Ada? Kalau enggak ada itu contohnya banyak itu. Kalau enggak ada kita baca contohnya. Contoh jamak taksir. Isim mufrad at-thalibu. Jamak taksirnya at-tullabu. Kemudian dari kanan ke kiri Bu ya. Jadi kalau bahasa Arab dari kanan ke kiri. Rajulun isim mufrad. Jamak taksirnya rijalun. Kenapa Bu rajulun ini kita kada jadikan aja jamak mudzakkar salim menjadi rajuluna misalnya? Kenapa? Enggak bisa. Malah dirubah kepada jamak taksir. Karena tidak memenuhi dua syarat. Rajul bukan nama dan bukan sifat. Bukan nama laki-laki dan bukan sifat laki-laki. Bahkan dia pemilik sifat. Laki-laki yang soleh, rajulun solihun. Dia bukan nama dan bukan sifat. Nah, kecuali banyak nama orang laki-laki rijal. Rijal namanya semuanya tiga. Maka menjadi rijaluna atau rijalina. Kenapa? Karena dia nama. Namanya rijal, padahal cuma satu kan? Rijal kan jamak Bu ya, jamak taksir. Kemudian isim mufrad masjid. Jamaknya masajidu. Dari kanan lagi, babun pintu. Jamak taksirnya abwabun. Kemudian kitabun, jamak taksirnya kutubun. Isim mufradnya lagi madrasatun, sekolah, jamak taksirnya madarisu. Jadi isim yang tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dan tidak bisa dijadikan jamak muannats salim, maka larinya kemana? Ke jamak taksir. Kemudian kolamun, sebuah pulpen. Jamak taksirnya aklamun. Baitun, sebuah rumah. Rumah-rumah, buyutun. Buyut Bu ya, buyutun. Hadiqatun, kebun. Jamaknya hadaiku ya, hadaiku. Kemudian waladun, jamaknya auladun. Kemudian najmun, bintang. Jamaknya nujumun, bintang bin bintang. Kemudian risalatun, jamaknya rosailu. Catatan. Jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam atau perkataan orang Arab atau menghafal dari kamus. Tidak bisa dikias sebagaimana jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Kemudian ada latihan Bu ya. Ini paling penting itu latihan sebenarnya. Mana nih? Dang bulah. Ya, latihan ini cukup banyak nih, ada 15 ya. Bisa enggak dengan cepat Bu ya biar menjawab? Jadi gini Bu ya. Nah, itu kan contoh maktabatun, artinya perpustakaan. Maka musannanya maktabatani, tinggal ditambah alif dan nun. Nah, jamak mudzakkar salimnya enggak ada. Kenapa? Karena maktabah bukan nama dan bukan nama laki-laki dan bukan sifat laki-laki. Nah, jamak muannats salimnya ada, menjadi maktabatun. Bahkan jamak taksirnya juga ada. Afwan, ini salah Bu ya. ini bukan jama taksir. Dia cuma jama mu'anas salim saja. Karena makatibu itu jamak dari maktab. Maktabun berbeda dengan maktabatun. Nah, maktabatun itu perpustakaan. Maktabun meja. Maktabun meja. Ini cuma jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim. Ini baru jamak taksir. Makatibu. Nah, berarti itu ya pian garis bawahi saja. Berarti jamak taksirnya enggak ada, cuma jamak mu'anas salim yang ada. Ya. Ya, Bu ya. Dari mana, Bu? Depan, tengah, atau belakang? Dari belakang deh, belakang. Belakang sebelah kiri, pian. Berarti paling buncu ya, sebelah kiri pian. Ulun acak tidak berurutan supaya pian jangan siap-siap. Ya, siap Bu ya. Nomor 3. Nah, nomor 3 alim yang berilmu. Nah, Bu silakan isim mutsananya apa? Kemudian jama mudzakkar, jama mu'annats salim dan jama taksir. Ya, silakan Bu. Alimun. Atau gini aja Bu ya, sampai 6 aja Bu. Nanti sisanya PR. Nah, jadi ada kegiatan biar di rumah ya. Silahkan nanti ulun bikin sendiri yang sisanya. Alimun. Isim mutsananya bagaimana? Dan mudzakkar salim bagaimana? Mu'annats salim atau jamak taksir ya, silahkan. Alimun yang berilmu. Isim mutsananya alimani. Ya, terus? Jamak mudzakkar salimnya alimuna. Ya, terus? Jamak mu'annats salim. Jamak mu'annats salimnya tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada, Bu? Karena dia bukan nama perempuan dan bukan sifat perempuan. Ya, dia mudzakkar, Bu ya. Dia mudzakkar. Dia betul jarpian. Dia bukan nama perempuan dan bukan sifat perempuan. Terus dia mudzakkar, laki-laki, enggak bisa dimu'annaskan. Terus jamak taksirnya ada enggak, Bu? Tidak ada. Ada, Bu. Apa? Ulama, ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Jadi jamaknya al-ulama'u. Jadi memang terkadang ada isim ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dan juga ada jamak taksirnya. Contoh alim. Alim bisa alimuna jamak mudzakkar salim atau al-ulama'u. Itu adalah jamak taksir. Sidin ulama jar. Padahal sidin cuma satu orang. Sidin berarti ulama alim-alim ya, tapi sudah menjadi istilah bahasa Indonesia. Jadi ulama di bahasa Indonesia satu ya. Tapi kalau bahasa Arab ulama maksudnya apa? Jamak alim-alim. Kemudian kalimat berikutnya baitun. Ya, silahkan. Nomor 2 berarti ya. Baitun, silakan. Nomor 2. Baitun, isim mutsananya baitani. Terus? Jamak mudzakkar salimnya buyut. Itu bukan. Itu bukan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu berakhiran waw dan nun atau ya dan nun. Buyutun itu bukan berakhiran waw dan nun. Berarti jamak mudzakkar salimnya apa? Jamak mudzakkar salimnya baituna. Nah, bujur enggak ibu-ibu yang lain? Salah. Karena baitun bukan nama laki-laki dan bukan sifat laki-laki. Berarti apa Bu jawabannya? Jamak mudzakkar salimnya tidak ada. Terus jamak mu'annats salim? Enggak ada. Enggak ada, iya. Jamak taksir? Buyut. Buyutun, ya. Buyutun. Kemudian yang berikutnya waraqatun. Waraqah artinya kertas. Kalau waraqun daun, waraqatun kertas. Nah, beda Bu ya. Waraqun daun, waraqah warokotun kertas. Nomor 5, silahkan. Musananya warokotani. Iya. Jamak mudzakkar salimnya? Enggak, tidak ada. Tidak ada. Jamak muannats salimnya? Warokotun. Iya. Jamak muannats salimnya Bu ya? Warokotun. Iya. Jamak taksirnya? Tidak ada. Tidak ada. Jamak taksirnya tidak ada. Kemudian tadi Bu ya, ini ada PR kah? Ada. Oh iya. Berarti untuk minggu depan PR-nya ini nomor 6 sampai 15. Ini Bu ya, pian tulis langsung di bukunya pakai pensil aja. Nanti kalau salah kan bisa dihapus ya. 6 sampai 15. Kemudian yang berikutnya saburatun. Silakan. Jumlah pian ada berapa dulu? Banyak kah? 5. Oh, berarti ulun bikinkan satu-satu nanti ya. Ayo, saburatun. Isim mufrad saburatun. Ya. Isim musanna saburatani. Ya. Jamak muzakkar salim tidak ada. Ya. Jamak muannas salim saburatin. Ya, atau tun ya, saburatin atau tun terus. Ya. Jamak taksir? Jamak taksir tidak ada. Tidak ada. Yang berikutnya dari ulun ya. Yang berikutnya kalimatnya adalah tisu ya. Mindilun. Nah, silakan Bu. Mindil. Tisu atau sapu tangan. Ini bisa maknanya tisu atau sapu tangan. Nah, silakan Bu. Isim mufradnya mindilun. Ya, musannanya? Isim musannanya mindilani. D-nya panjang. Mindilani. Terus jamak mudzakkar salim. Mana? Ya, Bu. Jamak mudzakkar salim tidak ada. Kenapa tidak ada, Bu? Bu harus tanggung jawab dengan ucapan pian kereda jar pian. Alasannya apa kereda? Karena bukan nama laki-laki dan bukan sifat laki-laki. Iya. Terus jamak muannats salim tidak ada. Tidak ada. Jamak taksir min mana dilu. Iya. Masya Allah Bu ya. Mana dilu. Apa kata bisikan-bisikan kan kada tahu Bu ya. Mana di lu. Nah, ya benar. Intinya jamak taksirnya mana di lu. Berikutnya silahkan. Kalimatnya waladun deh. Nah, waladun ya. Silahkan. Waladun. Isim mufrad dulu. Waladun. Ya. Isim musananya waladani. Nah, la-nya kada panjang. Waladani. La-nya kada panjang. Cepat ya Bu. Waladani. Nah, da-nya panjang. Waladani. Nah, masih salah Bu. Cuma ujungnya ditambah alif dan nun. Gimana? Nah. Ya, coba. Waladani. Iya, waladani itu musannanya. Terus jamak mudzakkar salimnya? Mudzakkar. Ya? Tidak ada. Ya? Tidak. Apa, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Terus muannats salim? Tidak ada. Tidak ada. Jamak taksir? Auladun. Ya, auladun. Aulad ya. Auladun ya. Nah. Satu lagi ini ada dua Bu ya. Ada yang tahu lah yang kedua. Wildan. Wildanum mukhalladun. Wildan jamak dari walad. Maka yang mengaran wildan dia cuma satu ya. Kenapa mengaran wildan? Wildan anak-anak. Wildan. Terus yang berikutnya. Yuk. Nih Bu ya. Bakhilun. Bakhil. Nah, silakan. Isim mufrad. Ya. Bakhilun. Ya, bakhilun ya. Isim musanna. Bakhilani. Bakhilani. Iya, terus? Jam mudzakkar salimnya? Bakhiluna. Ya, kenapa Bu ini bisa dijadikan jam mudzakkar salim? Sifat laki-laki. Ya, sifat laki-laki rajulun bakhil ya. Terus jam mana salimnya? Tidak ada. Jam taksir? Tidak ada. Ada Bu ya jam taksirnya. Ada yang tahu lah. Itu nama sebuah kitab ada. Yang dikarang oleh Al-Jahidh, seorang ahli balaghah, ahli bahasa. Dia memberikan judul kitabnya jama taksir dari ini. Ada yang tahu? Sama seperti ulama, Bu. Bukhola'u. Nah, ini jama taksirnya. Bukhola'u, orang-orang yang bakhil. Bukhola'u, ya. Terus gilirannya berikutnya Nabiyun. Nah, seorang utusan. Nabi, Nabiyun, ya-nya pakai tasydid. Nah, silakan, Bu. Nabiyun, isim musannanya Nabiyani. Ya, terus? Jamak muzakkar salamnya ada enggak ya? Nabiyuna. Ya, Nabiyuna atau Nabiyina, terus? Jamak muannats salim tidak ada. Tidak ada, terus? Jamak taksirnya Anbiya'u. Ya, Al-Anbiya. Al-Anbiya. Zainal Anbiya Ibna Al-Anbiya'u, ya, itu jamak taksir. Ya, Anbiya'u, ya, jamak taksir. Yang berikutnya Mim Sahatun. Apa arti Mim Sahatun? Penghapus. Mim Sahatun. Nah, silakan. Isim musanna mim sahatani. Ya, terus isim muannats salim. Jamak muannats salim, Bu. Jamak muannats salim. Ya. Mim sahatun. Ya, mim sahatun. Terus jamak taksirnya mama sihu. Nah, itu kan membuat sendiri. Enggak ada ya. Jamak taksirnya enggak ada. Mim sahatun cuma jama mana salim. Mim sahatun mama. Bukan mamas. Adakah pian? Ada. Mungkin barangkali ulun yang salah. Ustaz. Ada. Adakah? Di kamus mana? Kamus jamak taksir. Oh, coba pang foto kirimkan ke ulun kamusnya. Coba kirimkan ke ulun. Mungkin ulun yang kada tahu bisa. Mama sihu ya. Ulun kada sebab pang mendengar mama sihu. Mungkin ada ulun yang tersalah ya. Nah, fotokan kirim ke ulun kamusnya. Ya? Itu kah? Masya Allah ya. Dapat dari mana pian kamus itu? Oh, ini kamus bahasa Indonesia. Muslihin. Muslihin jamak mudzakkar salim. Mama sihu ya. Oh, penghapus mama sihu. Allah alam, nanti ulun cek ya. Setahu ulun mim sahatun jama muannas salim. Ini mistaratun juga masatiru. Setahu ulun mistaratun, setahu ulun ya. Abidun, abidun, ibadun, abdun, ibadun ya. Abid, safinah, sufun. Ya Allah alam sih. Ini pare ya. Ya, nanti ulun cek lah Bu ya, insyaallah. Kita buka kamus Arabnya. Wallah alam ya. Mungkin bisa jadi ulun yang tersalah. Mama sihud mistarutun masatiru. Kemudian giliran berikutnya baik mencari inspirasi ini apa? Ini kalimatnya saah. Apa arti saah? Jam. Jam ya. Isim mufradnya sa'adun, jam. Ya. Ya. Isim musanna sa'atani. Ya. Jamak muzakkar salim tidak ada. Tidak ada. Terus jamak muannas salim sa'at sa'atatun. Ah, enggak, Bu. Oh. Kan kalau mim sahatun, mim saha. Nah, ya. Ainnya dipanjangkan. Sa'atun. Ya, sa'atun ya, sa'atun ya. Kemudian jamak taksir tidak ada. Enggak ada, nggih. Berapa orang lagi yang belum? Terakhir sudah. Habis. Satu lagi. Habiskah? Satu lagi, ya. Yang paling sulit ya. Nah, enggak. Apa yuk yang babun. Melihati dulu nah. Nah, ini jadi pula misbah. Ini aja. Nur. Nah, ini yang caksen kita dengar, nur cahaya. Silakan. Nurun, nur. Isim mufrad nurun. Ya. Yeah. Isim musanna nurani. Ya. Yeah. Jamaknya tidak tahu. Jamak apa dulu nih? Enggak tahu. Jamak muzakkar salim ada enggak? Bukan sifat dan bukan nama aja tidak ada. Muannas salim? Enggak ada. Jamak taksir? Enggak tahu. Jamak taksirnya banyak ngaran orang ini. Ada yang tahu di antara pian? Mungkin nama laki pian ini jamaknya. Anwar. Oh. Ada enggak? Ya, suami siapa itu? Anwarun. Anwar Fuadi, Khairul Anwar. Nah, itu Anwar itu jamak dari Nur. Ya, jamak dari Nur. Ya, cukup ya kita ke Jami'ud Durus lagi. Durusul Lughatil Arabiyyah. Pelajaran keempat. PR-nya, Ustaz? Oh, PR kah? Oh iya ya, PR. Apa PR-nya, Bu? Cari isim itu. Oh, di Al-Qur'an ya? Iya, di Al-Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah. Ayat 2. Ayat berapa? 60 sampai 62. 50? 56. 60 sampai 62. Oh iya, cukup panjang ya. Soal pertama apa, Bu? Empat isim apa? Pakai mikrofon. Empat isim maksur. Empat isim maksur. Perhatikan, Bu ya. Yang tidak ulun sebutkan berarti salah. Ya, perhatikan. Yang pertama ayat 60. Musa, isim maksur Musa. Masih ayat 60 bi asoka, asoknya, aso itu isim maksur, tongkat. Asoka, tongkatmu. Nah, aso itu isim maksur, tongkat artinya. Kemudian tidak ada. Ayat 60 sudah habis. 61 Musa lagi, enggak usah. Kemudian Adena, ada enggak menjawab Adena? Nah, Adena ya. Ini isim maksur. Kemudian ayat 62 Nasoro ya. Cuma 4 ya. Naso an-Nasoro. Nah, sudah. Musa, Aso, Adena dan an-Nasoro. Nah, ini namanya apa? Isim maksur ya. Soal nomor 2. Isim mulhaq musanna. Berapa buting? 1. Isnata ya. Ya. Ayat 60. Fanfajarat min husnata. Nah, isnatanya. Kan asalnya isnatani. Tapi karena beridofat dengan asyar, maka nunnya dibuang. Nah, isnata. Asalnya isnatani ya. Kemudian soal yang ketiga. Jamak muzakkar salim 3. Itu yang waw dan nun kah, ya dan nun kah? Bebas kah? Bebas. Bebas. Selain yang ulun sebutkan berarti salah. Ayat 60 cuma satu mufsidina. Itu jamak muzakkar salim, mufsiduna dan mufsidina. Kemudian ayat 61 tadi 60 cuma satu, ayat 61 nabiyina wa yaqtuluna nabiyina cuma satu, Bu ya. Ayat 61 cuma satu. An-nabiyina. Kemudian 62 as-sabiina wan-nasara was-sabiina. Kemudian cukup cuma 3. Mufsidina, an-nabiyina dan as-sabiina. Yang menjawab salah pian menjawab apa, Bu? Apa itu semua? Itu yang Ustaz, lain itu terkadang rancu dengan waw nun yang di fi'il. Iya, jamak yang fi'il itu ya. Ya taduna, yahzanuna itu ya. Itu bukan isim tapi fi'il. Makanya di antara tandanya adalah fi'il itu ini kan fi'il mudhari namanya. Dia berawalan ya atau ta. Maka dia fi'il mudhari, fi'il mudhari. Makanya kalau pian lihat terjemahnya, dia kata kerja, ya tadun kata kerja. Kalau mufsid orangnya, orang yang merusak. Kemudian as-sabiin para pendeta ya sabiin itu. Kemudian nabiyin para nabi, dia bukan kata kerja tapi isim. Baik profesi, kata benda atau yang lainnya ya. Bukan fi'il, kata kerja. Kemudian yang ketiga? Yang keempat apa? Isim mufrad. Berapa buting? 10. Oh, 10. Perhatikan Bu ya. Yang tidak ulun sebutkan berarti salah. Ayat 60. Qaumihi li qaumihi, qaumi itu isim mufrad. Kemudian Musa isim mufrad juga sebenarnya. Qaumi isim mufrad, Asa isim mufrad, Al-Hajar isim mufrad, Al-Hajar. Kemudian Ainan isim mufrad. Ainan jamaknya uyun. Kemudian Kullu isim mufrad. Kemudian Mashrab isim mufrad. Mashrabahu mashrabnya isim mufrad. Rizqil, rizqi itu isim mufrad, jamaknya arzak. Kemudian al-ardi juga isim mufrad. Ayat 61. Ta'amin wahidin rabbaka, rabbanya, rabbun itu isim mufrad. Kemudian al-ardu bakli mufrad. Kitha'i, nah, bakliha, baklinnya mufrad. Kitha'inya mufrad. Fumi'nya mufrad. Adasnya mufrad, basolnya juga. Kemudian khairun, ya khairun mufrad. Apa jamaknya Bu? Ada yang tahu enggak khair? Ini banyak nama perempuan. Khair. Hah? Khairatun. Nah, khairatun itu jamak dari khair. Kemudian misron, isim mufrad. Kemudian azillatu, almaskanatu. Bighadabin, ghadabinnya Allah itu isim mufrad. Tapi Allah tidak boleh diisim musanna'kan dan juga tidak ada jamaknya karena Allah wahid esa. Kemudian al-haq, bighairi haq al-haq itu isim mufrad. Jamaknya hukuk, hukukun. Kemudian ayat 62 Allahnya al-yaumi isim mufrad, jamaknya ayyam. Al-akhir isim mufrad, solihan isim mufrad, ajruhum ajrunnya, jamaknya ujur. Kemudian robbinya, khaufunnya. Sudah itu. Ada yang menjawab selain itulah? Tadi disebutkan banyak. Ada enggak yang di luar dari itu? Ada. Apalagi soal yang berikutnya? Habis. Ada pertanyaan dulu dari soal tadi? Mungkin pian merasa benar atau gimana gitu, atau ulun salah bisa saja. Ada yang pian perlu dijelaskan silahkan. Kalau hadu itu apa ya Ustaz? Itu fi'il madhi. Oh, dari iya. Kata hada hada hadu. Sama seperti qala qala qalu hada hada hadu. Itu artinya bukan kaum Yahudi. Hah? Artinya bukan kaum Yahudi. Ah tunggu. Walladzina hadu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Walladzina hadu. Bukan ini, itu dia fiil madi. Coba ulun cari dulu ada HP ulun. Coba cari dulu Bu ya. Ya, dia sih setelahnya isimnya. Coba ulun cari i'rabul Quran. Dia di aplikasi HP itu ada namanya i'rabul Quran. Semuanya ada pian anak apa ada. Innal ladzina sudah ada. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Nah, al hadu seperti amanu. Berarti fi'il. Walladzin sebutkan ya, walladzina ma'tuf 'alal ladzina al-ula. Hadu mithlu amanu. Berarti dia fi'il. Amana amana amanu hada hada hadu, dia fi'il madhi. Sama seperti qala, qala qala qalu hada hada hadu. Itu sorof ya. Mungkin kalau selesai ya, ulun kada tahu tahun berapa baru kita belajar sorof. Ya, ada lagi? Berarti hadu fi'il bukan isim. Ada? Ya. Nah, ini sudah sedikit kayak kita belajar durusul lughah ini. Sedikit Bu ya. Halaman 21 durusul lughah. Pelajaran keempat. Nah, pelajaran keempat ini isim ma'rifah kah atau isim nakirah kah? Isim ma'rifah yang berawalan alif lam. Isim nakirah yang berakhiran tanwin. Isim ma'rifah jelas apa yang dimaksud? Isim nakirah belum jelas. Ketika isim ma'rifah ini atau nakirah ini dimasuki huruf jar seperti fi dan ala. Nah, fi dan ala namanya huruf jar. Huruf jar. Nah. Jadi ketika sebuah isim dia tidak dimasuki apapun sebelumnya, maka dia dhammah. Contoh tadi adalah situ apa di kitab tadi? Al-bait, al-bait dan al-masjid. Nah, contoh al-baitu artinya adalah sebuah rumah. Kemudian al-masjidu, masjid itu atau masjid tersebut. Dan ini bentuknya isim mufrad. Ini normal Bu ya. Jadi ketika isim itu tidak dimasuki apapun, maka dia berharokat dhammah seperti kalimat baitun, al-baitu, al-masjidu atau masjidun. Nah. Kemudian di antara banyak jenis huruf ada namanya huruf jar. Ada namanya huruf jar. Nah, harful jar. Huruf jar. Huruf jar ini di antara fungsinya, kalau dia memasuki isim mufrad, baitun, al-baitu, al-masjidu, masjidun, ini kan semuanya isim mufrad. Ketika dia dimasuki huruf jar, di antaranya fi atau ala atau fi atau juga ala, maka isim mufrad ini pasti berharokat apa Bu? Kasrah. Maka menjadi fi baitin, kalau pakai alif lam, alal baiti, kemudian fil masjidi, kemudian ala masjidin. Nah, seperti itu. Ini namanya huruf jar, yang mana ketika memasuki isim mufrad, baik yang pakai tanwin atau pakai alif lam, maka harokat akhirnya menjadi kasrah. Ini namanya huruf jar. Contoh isim mufrad kalimat Allah, termasuk jenis isim mufrad Allah. Nah, Allah, kepada Allah kita bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Nah, maka menjadi apa Bu? 'Alallahi. Nah, seperti itu ya. Ini namanya huruf jar. Ketika memasuki isim mufrad, baik pakai alif lam atau tanwin, maka dia menjadi kasrah. Ya, cukup ya. Insyaallah kita, oh iya, 2 minggu ke depan libur ya. Ulun umroh, hari Kamis umroh ini, Kamis ini umroh 12 hari, Sabtunya dan Sabtu yang berikutnya libur. Jadi insyaallah Sabtu yang ketiga ya baru kita belajar lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Atau PR kah? Tadi sudah ada PR lah tadi. Di atau tambah lagi ke 2 Sabtu Bang. Tambah lagi Bu ya. Nanti di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ulun kirim aja di WhatsApp. Ingatkan ya, 2 minggu. Nah, papian di rumah 2 minggu kada belajar bahasa Arab kayak itu nah. Minimal ada latihan lah ya, insyaallah. Ya, ada pertanyaan? Kada? Ya dah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.